Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa barak wa fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya tertunda dengan liburan. Fa insyaallah taala kita akan menyempurnakan pembahasan tentang naat. Telah kita pelajari naat ada dua, naat hakiki dan naat sababi. قال الشارح فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. Maka ringkasannya atau kesimpulannya dari penjelasan ini bahwasanya naat hakiki mengikuti manutnya pada 4 dari 10. Perhatikan, naat hakiki mengikuti manutnya dalam 4 dari 10. Apa maksudnya dari dalam 4 dari 10? Wahidun minal ifradi wat tasniyati wal jam'i. Mengikuti dari sisi bilangannya, mufradnya, musannanya, jamaknya. Ya. Ja'a Zaidun al-mujtahidu. Ja'a Zaidani al-mujtahidani. Ja'a Zaiduna al-mujtahiduna. Mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak. Wa wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi. Satu dari rofa nasab khafatnya. Jika manutnya rofa, maka naatnya rofa. Jika manutnya nasab, maka naatnya nasab. Jika manutnya khafat, maka naatnya khafat. Contohnya tadi, ja'a Zaidun al-mujtahidu. Rofa, rofa. Ra'aitu Zaidan al-mujtahida. Marartu bi Zaidin al-mujtahidi. Taib, dari sisi i'rabnya rafa nasab khafat. Wa wahidun min at-tadhkiri wa ta'nis, dari sisi jenisnya, satu dari sisi mudzakkar muannasnya. Jika manutnya mudzakkar, naatnya mudzakkar. Jika manutnya muannas, naatnya muannas. Contohnya ja'a Zaidun al-mujtahidu, mudzakkar mudzakkar. Ja'at Fatimatu al-mujtahidatu. Nah, mu'annas, mu'annas. Enggak boleh. Ja'a Zaidun al-mujtahidatu. Atau ja'at Fatimatu al-mujtahidu. Ya, harus sama. Mudakar, mudakar, mu'annas, mu'annas. Wa wahidun minat ta'rifi wa tankir. Dan satu dari isi ma'rifat dan nakirahnya. Ja'a Zaidun al-mujtahidu. Ma'rifat, ma'rifat. Ja'a rajulun mujtahidun. Nakirah, nakirah. Nah, jadi itu kesimpulan atau ringkasan bahwasanya naat hakiki harus mengikuti manutnya dalam 4 dari 10. Dari sisi bilangannya, mufrad, musanna, jamak. Dari sisi i'rabnya, rafa, nasab, khafad. Dari sisi jenisnya, mudzakkar, muannas. Dan dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Qala wa an-na'tu sababi yatba'u man'utahu fi tsnaini min khamsatin. Nah, adapun naat sababi mengikuti man'utnya dalam 2 dari 5. Wahidun min ar-raf'i wan nasbi wal khafdi wa wahidun min at-ta'rifi wat tankiri. Satu dari sisi i'rabnya, rafa, nasab, khafad. dan satu dari sisi makrifat dan nakirahnya. Nah, contohnya ja'a Zaidun al-aqilu abuhu. Ya, rofa. Ra'aitu Zaidan al-aqila abuhu. Nasab. Marartu bi Zaidin al-aqili abuhu. Al-aqil itu na'at. Asbabi. Ya. Zaidun al-aqilu, Zaidan al-aqila, Zaidin al-aqili. Dan ma dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Naam, dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Ja'a rajulun, ja'a Zaidun al-aqilu abuhu tadi. Ja'a rajulun aqilun abuhu. Nah, baik, itu untuk na'at sababi. Wa yatba'u marfu'uhu alladhi ba'dahu fi wahidin min isnain. Adapun isim yang dirofakkan oleh na'at sababi tadi, yang terletak setelahnya, saya ulangi, barakallahu fikum. Wa yatba'u marfu'uhu alladhi ba'dahu fi wahidin min isnain. Nah, wahuma at-tadkir wa ta'nis. Dan na'at sababi, berarti bacanya marfu'ahu ya, bukan marfu. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin minasnain. Dan na'at sababi itu mengikuti marfu'nya, isim yang dirofaknya, yang terletak setelahnya itu dalam satu dari dua. Wahuma at-tadkir wa ta'nis. Ja'a Zaidun al-aqilu abuhu. Kalau mu'anas, ja'at Fatimatu. Naam. Ja'at Fatimatu al-aqilu abuha. Baik. Saya ulangi, barakallahu fikum. Jadi na'at sababi mengikuti marfu'nya, isim yang dirofak setelahnya dari sisi mudzakkar dan mu'anasnya. Nah, kalau yang dirofa itu mudzakkar, ja'a Zaidun al-aqilu abuhu. Abuhu berarti dia mudzakkar, maka al-aqilu. Kalau misalkan ummu, maka ja'a Zaidun al-aqilatu ummuhu. Nah, ini sebagai ralat dari yang tadi ya. Jadi isim yang dirofa oleh na'at sababi tadi, dalam contoh tadi al-aqilu, itu mengikuti marfu'nya dari sisi mudzakkar mu'annas. Kalau yang dirofak itu mudzakkar, misalkan abuhu, maka al-aqilu, ja'a Zaidun al-aqilu abuhu. Kalau yang dirofak itu mu'annas, ummuhu misalkan, ummu mu'annas, ja'a Zaidun al-aqilatu ummuha. Ummuhu, afan. Karena apa? Karena al-aqilu itu seperti kedudukan fi'il. Ya, seperti kedudukan fi'il. Menyesuaikan dari sisi mudzakkar mu'annas. Wala yatba'u syai'an fil ifradi wat tasniyati wal jam'i. Dan tidak mengikuti sedikit pun dari sisi mufrad, musana dan jama'. Naam. Bal yakunu mufradan da'iman wa abadan. Bahkan na'at sabab itu selalu bentuknya mufrad selamanya. Wallahu a'lam. Walaupun ya yang dirofaknya itu musanna, walaupun yang dirofaknya itu jamak. Nah, tetap dalam bentuk mufrad. Seperti pembahasan hukum fi'il fa'il. Ja'a Zaidun, ja'a Zaidani, ja'a Zaidun. Tetap mufrad, ja'a. Ya, tidak berubah. Nah, maka demikian pula na'at sababi ini enam hukumnya dengan isim yang dirofak setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, selesai dengan ini pembahasan tentang na'at. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.